Mitra Bisnis, Kwi Kiangi menyebutkan, ilmu yang dijalankan oleh banyak negara di dunia dalam proses riset pembentukan program ketahanan pangan adalah econometric modeling. Menurutnya, melalui econometric modeling, para stakeholder di bidang ketahanan pangan akan mendapat informasi lengkap mengenai kelebihan serta kekurangan satu wilayah dalam menopang optimalisasi program ketahanan pangan. Guna melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, seperti apa detail dari optimasi yang bisa dihasilkan dari econometric modeling? Saya nggak tahu. Saya hanya bisa cerita begitu karena saya tidak punya pengetahuannya, hanya mengerti bahwa operations research itu seperti itu gitu. Jadi semua faktor diperhitungkan lalu kemudian sekarang dengan econometric modeling itu bisa keluar. Kombinasi inilah yang paling optimal ya. Untuk tiba pada suatu optimasi dari segala-galanya. Itu saya jelas tidak tahu, itu mesti melibatkan ahli pertanian yang mengerti soil structure, yang melibatkan macam-macam. Ahli pertaniannya, nggak tahu, ahli fisikanya, iklimnya bagaimana, segala macam, lalu kemudian juga ahli ekonometrinya. Nah, apakah Bapak melihat Bappenas sudah merintis penggunaan ilmu ini guna menopang program ketahanan pangan kita? Belum, sama sekali belum. Nggak ada kemampuan. Yang memelihara yang pernah dibikin aja nggak bisa kok. Jadi dulu itu di Bappenas itu pernah dibentuk divisi ekonometri dan dibantu langsung oleh Profesor Tinbergen. Ya, dia Tinbergen itu yang menciptakan ilmu itu. Ilmu ekonomi diciptakan oleh dia dan gara-gara itulah dia pemenang hadiah Nobel pertama untuk ilmu ekonomi. Karena ilmu ekonomi itu sama sekali tidak diakui sebagai ilmu pengetahuan. Dengan adanya ekonometri, Komisi Nobel mengakui, oh ini ilmu pengetahuan, maka perlu diberi hadiah. Nah, pemenang Nobel pertama itu, Tinbergen, dia di Jakarta, karena dia sahabatnya Ferry Sodafil, murid, lalu menjadi sahabat. Nah, menghadap Bung Karno segala macam, di Bappenas ada yang pertama kali. Sehingga ketika saya di sana, langsung saya tanya kenapa jadinya itu, wah nggak keru-keruan Pak. Loh kok bisa, karena orangnya ganti-ganti. Jadi ahlinya yang mendampingi divisi ekonomi itu gonta-ganti terus. Ada Belanda, ada Amerika, ada ini, ada itu, ya bubar, nggak keru-keruan. Demikian Kwi Kiangi. Benny Rahmadi, Pas FM.